Belenggu Cinta. Dalam hidupku rasakan angan jiwaku, kau berikan warna cinta padaku. Kini jadi belenggu. Setiap gerak langkahku, sementara ada perasaan kau lupakan dariku. Berilah aku kebebasan. Jiwaku mati.